Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita telah mengetahui bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, bahkan seluruh Rasul mulai dari Nuh alaihi salam sampai dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dalam rangka ikhlasuddin, dalam rangka tauhid, ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Yang dimana kita terakhir sampai pada ucapan al-muallif, yaitu wa akhirur rusul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi kasara suara ha'ula'i salihin, dan mereka beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghancurkan dari patung-patung mereka orang-orang salihin yang diibadahi oleh orang-orang kufar Quraisy. Terakhir sampai situ ya? Hah? Atau setelahnya sudah? Hah? Belum ya? Nah, artinya permasalahan yang dengannya akhirnya menjadi terbedakan, yang permasalahan yang dengannya akhirnya menimbulkan permusuhan antara para nabi, antara para rasul dengan kaum-kaum mereka, yaitu permasalahan tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Namun bukan berarti mereka kaum yang kemudian tidak memiliki peribadatan sama sekali. Al-Mu'alif ingin memberikan gambaran yang dengan itu nanti ketika seorang sudah paham maksud dari mu'alif membawakan sekian permasalahan, diharapkan syubhat-syubhat yang dilontarkan nanti insyaallah akan datang bersama kita ini menjadi jelas bagi para pembaca. Kesimpulannya, kufar Quraisy mereka terjerumus dalam kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi yang insya Allah kemudian akan kita baca bersama. Qala al-mu'allif rahimahullah arsalahu ila qawmin yata'abbadun wa yahujjun wa yatasaddaqun wa yadkurunallaha kathira. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada suatu kaum yang dimana kaum ini adalah kaum musyrikin. Kaum ini adalah orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan besar yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Bagaimana kondisi mereka? Untuk kemudian nanti akan kita lihat apa syubhat-syubhatnya orang-orang zaman sekarang, di zaman mu'alif, yang mengklaim dirinya Islam, Muslim, namun ternyata masih terjerumus dalam kesyirikan. Syubhatnya apa mereka? Akan datang bersama kita. Yang penting sekarang kita pahami dahulu, ya, bahwa mereka orang-orang kufar Quraisy, suatu kaumnya ta'abbadun, mereka pun beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yahujjun, mereka pun berhaji. Yatasaddaqun, bersedekah, memiliki ibadah yang mereka lakukan kepada atau mereka persembahkan pula kepada Allah. Wa yadhkurunallaha katsiran, mereka juga banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kondisi kufar Quraisy. Walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqat wasa'id bainahum wa bainallah. Akan tetapi mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Paham ya? Kufar Quraisy, suatu kaum yang diperangi oleh Rasulullah, suatu kaum yang mereka ketika itu belum masuk dalam Islam, kondisinya ternyata memiliki ibadah, yang ibadah-ibadah tersebut juga mereka peruntukkan kepada Allah. Kesyirikan mereka ketika mereka menjadikan antara mereka dengan Allah perantara. Ya. Sembari mengatakan yakulun nuridu minhum at-taqarrub ilallah. Hakikatnya mereka itu menjadikan perantara bukan karena meyakini bahwa perantara-perantara tersebut yang memberikan manfaat, yang memberikan mudarat, persis dengan sekarang. Antum kalau lihat ke kuburin, orang-orang yang di kuburan, orang-orang yang di tempatnya wali, orang-orang yang di tempat ibadah mereka, itu rata-rata mereka pasti mengatakan kita meyakini semua dari Allah. Bahkan dukun-dukun antum perhatikan. Nah, sesekali coba antum lihat banyak iklan di koran ketika itu, antum lihat di koran ada iklan menyembuhkan ini. Nah, keyakinan mereka semua dari Allah. Iya. Nah, antum jumpai ini, semua dari Allah. Nah, persis sama dengan kufar Quraisy. Dengan itu mereka itu mengatakan seolah-olah keyakinan semua dari Allah, ya itu sudah Islam. Sehingga ketika menjadikan hal-hal yang lain sebagai perantara, enggak ada masalah, yang penting keyakinan semua dari Allah. Kita lihat sekarang, ini kondisi kufar Quraisy. Menjadikan perantara pun kata mereka apa? Kami itu menginginkan dari mereka apa? Taqarrub, mendekatkan diri kepada siapa? Ilallah. Coba lihat. Ya. Mereka niatnya itu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Perantara itu dijadikan oleh mereka agar bisa semakin mendekatkan diri mereka kepada Allah. Nah, wa nuridu syafa'atahum 'indahu. Antum lihat sekarang. Kata mereka, kami menginginkan syafaatnya mereka agar mereka memberi syafaat bagi kami. Di sisi siapa? Bukan di sisi mereka. Indahu. Indallah. Di sisi Allah. Artinya mereka itu juga mengharap dari Allah. Harapan mereka itu juga sebetulnya Allah agar menyelamatkan mereka, membebaskan mereka. Tapi mereka menjadikan perantara. Mithul malaika wa Isa bin Maryam. Nah, wa Isa. Wa Maryam. Wa unasin ghairihim minas salihin. Seperti siapa malaikat? Isa, ibunya pula, dan manusia-manusia yang lain dari kalangan salihin. Faba'atallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujaddid lahum dina abihim Ibrahim. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbaharui agama nenek moyang mereka, bapak mereka, yaitu Ibrahim. Karena pada akhirnya Quraisy masih ada baqaya min dini Ibrahim. Masih ada sisa-sisa dari agama bapak mereka Ibrahim. Quraisy itu keturunannya Ismail. Makanya Quraisy itu mengenal haji. Haji ini syariatnya siapa? Ibrahim. Tidak ada dalam Bani Israel ibadah apa? Haji. Nah, wa yukhbiruhum anna hadha at-taqarrub wal i'tiqad mahdun haqqullah. Dan kemudian diutusnya Rasul dalam rangka untuk menyampaikan kepada mereka takarrub ini, keyakinan seperti ini itu pada hakikatnya murni hak Allah subhanahu wa ta'ala. La yasluhu minhu syai'un la li malakin muqarrabin wa la nabiyyin mursalin. Gak layak sesuatu dari keyakinan takarrub tersebut untuk kemudian diberikan kepada malaikat yang muqarrab, yang mereka itu dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga bukan untuk seorang nabi yang diutus, fadlan an ghairihima, lebih-lebih kepada orang-orang, kepada makhluk yang kedudukannya di bawah malaikat dan nabi. Kalau nabi, rasul, malaikat tidak punya hak untuk mendapatkan keyakinan yang tadi, takarrub yang tadi, maka selain mereka mimbabil aula, lebih lagi. Wa illa fa haula'il musyrikun. Itu perhatikan sekarang ini. Mukirun wa yashhadun annallahu wal khaliqu ar-razzaq wahdahu la syarikalah. Wa annahu la yarzuq illa huwa wa la yuhyi illa hu wa la yumitu illa huwa wa la yudabbirul amra illa hu wa anna jami'a samawati sab'i wa man fihinna wal aradina sab'i wa man fiha kulluhum aw kullahum 'abiduhu wa tahta tasarrufihi wa qahrihi. Ini keyakinan mereka, orang-orang musyrikin kufar Quraisy, yang diperangi oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kata Syekh di sini, ya, Allah mengutus Rasulullah agar memperbaharui keyakinan mereka bahwa menjadikan perantara ini tidak boleh. Itu sebetulnya hak murni, hak Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kepada malaikat, wala nabi dan orang-orang salim yang lainnya. Ya. Wa illa, dalam kondisi mereka orang-orang musyrikun, fahalikatnya mukirun, mengakui, mempersaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah sang pencipta, dialah yang zat yang pemberi rezeki satu-satunya, la syarikalah. Tidak ada serikat baginya, wa annahu la yarzuqu illahu, dan tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah, tidak ada yang mematikan kecuali Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah, dan seluruh langit yang tujuh dan apa-apa yang ada di dalam langit yang tujuh tersebut, serta bumi yang tujuh, semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala di bawah pengaturan dan kekuasaan Allah. Untuk kemudian nanti pada akhir kitab ini, insyaallah kalau Allah mudahkan kita menyelesaikan kitab ini, akan semakin tampak bagaimana parahnya orang-orang sekarang. Nah, di satu sisi mungkin mereka mengklaim dirinya Islam, di satu sisi mungkin mereka mengucapkan la ilaha illallah, di satu sisi mungkin mereka mengklaim cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi-sisi ini mungkin mereka lebih baik dari orang-orang kufar Quraisy, namun di sisi-sisi yang lain lebih parah. Nah, ini kita pahami ya, orang-orang kufar Quraisy ini seperti ini keyakinannya. Semuanya yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, yang menciptakan semua langit dan bumi miliknya Allah, di bawah pengaturan Allah, di bawah kuasa Allah. Ini keyakinannya orang-orang kufar Quraisy. Nah, dan ini bukan mengada-ngada, makanya kemudian Syekh lanjutkan. Nanti insyaallah yang penting ya ikhwan, antum murojaah awal-awal kitab ini, nanti kita akan masuk kepada syubhat-syubhatnya orang-orang musyrikin di zaman muallif dan sampai sekarang masih ada. Antum pahami, antum kuasai awal-awal kitab, karena nanti yang berikut-berikutnya akan nyambung dengan yang ini. Ya. Nah. Dan ini bukan mengada-ngada, kondisi kufar Quraisy yang seperti ini dan mengada-ngada. Makanya kata muallif, fa idza aradta ad-dalil, apabila engkau menginginkan dalil yang menunjukkan ala anna haula'il musyrikin alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashhaduna lillah hadhihi syahadah faqra qaulahu ta'ala, apabila engkau menginginkan dalil yang menunjukkan bahwa mereka orang-orang musyrikin yang diperangi Rasulullah, ini bahasanya mualif di sini ada maksud bahwa mereka orang-orang musyrikin itu walaupun dengan keyakinan seperti ini tetap diperangi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, keyakinannya mereka yang tadi itu luar biasa, tetap oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam diperangi, padahal mereka punya ibadah haji, bersedekah, berzikir kepada Allah banyak. Nah, cuma mereka menjadikan perantara dalam kondisi mereka tidak meyakini di perantara tersebut sesuatu, menjadikan perantara, mereka persembahkan sebagian ibadah itu untuk perantara, sebetulnya bukan untuk perantara itu, Namun agar perantara tersebut apa? Mendekatkan diri mereka kepada Allah. Agar perantara tersebut memberikan syafaat di sisi Allah. Coba lihat, mereka pada ikatnya Allah itu masih mereka agungkan, masih mereka mengakui. Nah, dalilnya bahwa mereka mempersaksikan hal ini semua, maka kata Syekh, bacalah firman Allah Subhanahu wa taala. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Amman yamliku as-sam'a wal absara. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Wa may yudabbirul amra fasayaqulunallah. Fakul afala tattaqun. Katakan wahai Muhammad, tanyalah kepada mereka, siapa yang memberi rezeki kalian dari langit dan bumi? Siapa yang menguasai pendengar, penglihatan, pendengaran? Siapa yang menghidupkan zat yang makhluk yang hidup dari awalnya tidak ada, dari awalnya kematian? Siapa pula yang mengeluarkan mayat atau zat yang mati setelah sebelumnya hidup? Dan siapa yang mengatur alam semesta semua? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fasayaqulunallah. Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Artinya keyakinan mereka, orang-orang kufar Quraisy, seperti ini. Walaupun ya, ayat satu dan yang lain tidak saling bertentangan. Disebutkan oleh para ulama bahwa kufar Quraisy mereka mengakui permasalahan rububiyah ini secara mayoritasnya. Ya. Namun di situ memang ada beberapa poin-poin yang dimana dalam permasalahan rububiyah ini pun mereka ada kekeliruan, ada kekurangan. Terbukti ini kata disebutkan mereka pun ketika ditanya siapa yang menghidupkan satu yang hidup dari tidak ada, ya, siapa yang menjadikan orang mati dari hidup. Namun ternyata dalam permasalahan apa? Al-Ba'ats, kebangkitan, mereka mengingkari. Ya, padahal kebangkitan ini bagian dari tauhid rububiyah. Maka disebut oleh para ulama, secara umum orang-orang kafir Quraisy itu mengakui rububiyah. Namun di situ ada beberapa poin yang memang ternyata mereka pun terjerumus dalam kekeliruan dalam permasalahan tauhid rububiyah. Nah, namun intinya mereka secara umum mengakui tauhid rububiyah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqul, ma katakan wahai Muhammad, afala tattaqun? Tidakkah kalian ini bertakwa? Lah sudah tahu Allah Subhanahu wa taala yang semuanya ini." Nah, makanya dalam banyak ayat Allah menyebut tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian orang-orang kalau sudah diajak bicara tentang rububiyah Allah, Allah itu yang maha seperti ini, Allah yang menguasai semua alam semesta, Allah ini yang mengatur alam semesta, semuanya di bawah kehendak Allah, semuanya di bawah kekuasaan Allah, semuanya Allah yang mencipta, yang menurunkan hujan, yang memberi rezeki, semuanya Allah. Lihat, ini Allah yang zatnya seperti ini, sudah diakui, dia Allah satu-satunya zatnya seperti ini, masih ada yang menentang baris itu, ada zat yang menguasai selain Allah. Ini kurang lebih seperti itu ya. Banyak dalam ayat Al-Quran Allah ingin menunjukkan bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mengatur, yang menguasai, yang semuanya di alam semesta ini. Lah kalau sudah kondisinya seperti ini, sudah. Kasarannya, lah ya ayo dalam permasalahan ibadah, kalau sudah tahu yang seperti ini, siapa yang berhak untuk diibadahi? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Dalam surat Al-Baqarah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'alakumul arda firasha wa samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ya kan? Ini kan semua tentang rububiyah. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah yang bagaimana Allah itu? Tadi itu. yang menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan, yang mengatur alam semesta semuanya. Sudah tahu seperti ini, inilah sembahlah Allah yang zatnya seperti ini, maka fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan engkau menjadikan sekutu bagi Allah. Ada apa Allah dibuat sekutu? Lah memang sekutu itu juga kekuasaannya kurang lebih seperti itu. Memang yang lain ini, yang kalian sembah ini, kekuasaannya seperti Allah. Mampu untuk menghidupkan, mampu untuk kemudian mematikan, mampu menurunkan rezeki atau hujan, mampu mengatur alam semesta, dirinya saja tidak mampu untuk kemudian menguasai dirinya. Sudah mati, sudah. Sama orang yang memandikan mayatnya, enggak mampu berbuat apa-apa. Nah, menurut sudah. Nah, seperti ini kemudian kalian mau sekutukan. Allah yang tadi zat yang seperti itu, masih kemudian ibadahnya diberikan kepada yang ini seperti itu. Makanya, apa hubungan antara rububiyah dengan uluhiyah? Nah, menyijib. Siapa yang menjawab? Ini sudah terulang beberapa kali. Alaysa kadzalik? Bala. Kaidahnya apa? Mata karar, tak karar. Apa yang sudah terulang berarti harusnya sudah nancap kokoh. Buktinya, nggak percaya? Antum hafal Al-Quran berapa juz? Sana tanya. Kenapa sebabnya nggak hafal? Nggak pernah diulang. Coba Al-Fatihah, ada yang enggak hafal? Lah, kenapa? Dibaca terus. Mata karar, tak karar. Apa yang diulang-ulang harusnya sudah. Nah, fadal. Siapa tadi yang mengangkat tangan? Nah, fadal. Antum paham pertanyaannya? Apa hubungannya, keterkaitannya antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah? Itu pertanyaannya. Hak Allah. Sama-sama yang uluhiyah sama-sama menjadikan Allah pencipta, yang rububiyah sama-sama Allah pencipta. Berarti apa mana uluhiyah? Aindaman menyijib anam fadal ya Aba Alif. Terus seorang apabila bertauhid uluhiyah pasti bertauhid rububiyah, namun jika bertauhid rububiyah belum tentu bertauhid uluhiyah. La. Nah. Mungkin ada benar, tapi bukan sepenuhnya seperti itu jawabannya. Nah, fadhal. Antum siapa namanya? Wahyudi. Wahyudi apa artinya? Nah, anak tanya ini. Karena dulu Rasulullah itu nama sahabat-sahabat yang kira-kira namanya kurang bagus diganti, kasih nama yang bagus. Nah, mungkin Wahyudi ada arti yang bagus ya, buat bahasa Arabnya. Nanti kita di hari akhirat akan dipanggil dengan nama terbaik kita. Makanya disunahkan memiliki nama yang terbaik. Tapi nanti aja deh. Fadol. Nah. Tauhid uluhiyah mencakup tauhid rububiyah. Naam, ahsanta. Terus? Sedangkan tauhid rububiyah tidak mencakup tauhid uluhiyah. Betul, tapi berarti apa hubungannya? Berarti rububiyah ini enggak ada hubungan dengan uluhiyah. Karena tauhid rububiyah enggak mencakup uluhiyah. Berarti enggak ada hubungannya. Nah, seperti itu. Ana sekarang balik tanya. Sudah, berarti rububiyah dah enggak ada hubungan dengan uluhiyah. Nah, menyujib. Siapa yang menyempurnakan? Nah, oh, sebentar, antum sudah tadi. Aman. Abu Miftah, fadhol. Sama-sama hak Allah untuk diibadahi. Terus maksudnya gimana ini? Tauhid uluhiyah, hak Allah untuk diibadahi. Kalau rububiyah, lah ini kufar Quraisy ini. Rububiyahnya ada. Nah, Abu Ridwan, nah, hobal. Tadi sudah benar jawabannya Ah Wahyudi ini. Namun pada, jadi kaitannya uluhiyah ke rububiyah adalah uluhiyah itu mencakup rububiyah, ini sudah benar. Namun rububiyahnya yang kurang tepat. Apa hubungan rububiyah dengan uluhiyah? Nah, hobal ya Abu Ridwan. Nah. Karena tauhid uluhiyah merupakan hak Allah. Nah. Ahsanta barakallahu fik. Tauhid rububiyah. Ini kan sebenarnya permisalan ini sudah ana berikan waktu itu contoh sederhananya ya. Nah. Rububiyah itu kalau orang betul-betul bertauhid rububiyah membawa konsekuensi yastalzim uluhiyah, seharusnya dia beruluhiyah seperti itu. Ya memang yang namanya rububiyah itu tidak, karena memang bahasanya bukan tidak mencakup, intinya seperti itu, memang tidak mencakup uluhiyah, namun membawa konsekuensi. Kalau orang betul-betul jujur dalam tauhid rububiyahnya, maka konsekuensinya dia bertauhid uluhiyah. Kan seperti itu. Ya. Nah, ya memang orang yang membuat mobil itu tidak dikatakan bahwa orang tersebut pembuat itu bagian dari mobil. Tapi keberadaan orang yang membuat mobil tersebut, ya kan, membawa konsekuensi apa? Adanya barang yang dia buat. Mana ada mobil dibuat tanpa yang membuat? Kan seperti itu. Paham ini ya? Nah, mana ada bangunan ini terjadi tanpa tukang. Nah, sementara memang tukang itu bukan bagian dari bangunan ini, memang. Tapi tukang itu, nah itu tadi. Rububiyah itu membawa konsekuensi adanya tauhid uluhiyah. Paham? Adapun uluhiyah ke rububiyah mencakup. Sehingga kalau dikatakan ini bangunan, bagian dari bangunan ini apa? Pondasi, tembok, atap, ya kan? Ya ini uluhiyah. Uluhiyah mencakup rububiyah seperti itu. Bangunan ini mencakup pondasi, kan seperti itu ya. Adapun rububiyah ke uluhiyah yang tadi itu. Memang tukang itu bukan bagian dari bangunan tersebut. Tapi mana ada bangunan ini tanpa tukang? Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga keberadaan tukang tersebut membawa konsekuensi apa? Atau maaf, keberadaan gedung ini membawa konsekuensi ada yang membuat. Padahal yang membuat tersebut bukan bagian dari gedung ini. Tapi adanya gedung ini, konsekuensinya apa? Ya ada yang orang yang membuat. Gak mungkin gedung ini itu uluhiyah dengan rububiyah. Sehingga ketika orang jujur dalam tauhid rububiyahnya, membawa konsekuensi dia bertauhid uluhiyah. Rububiyah tastalzim uluhiyah. Wal uluhiyah tashmul autatmun autatadhamman rububiyah. Nah, paham sampai sini? Hubungannya? Ya, tauhid uluhiyah mencakup rububiyah. Adapun rububiyah membawa konsekuensi uluhiyah. Barakallahu fikum. Makanya di sini kemudian Allah katakan ini tadi. Dalil bahwa orang-orang musyrikin itu mengakui, makanya enggak dikatakan bertauhid rububiyah mereka. Mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tidak katakan mereka muwahhid dalam rububiyah, namun mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mereka betul-betul bertauhid rububiyah, pasti membawa konsekuensi mereka bertauhid uluhiyah. Namun mereka bukan muwahhidun fi rububiyah. Namun mereka mukirun. Mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ini tadi. Kemudian juga qaulihi ta'ala au qaulahu qul limanil ardu wa man fiha in kuntum. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun. Katakan siapakah milik siapakah bumi dan apa-apa yang ada di bumi tersebut? Kalau memang kalian betul-betul mengetahuinya, niscaya mereka akan mengatakan milik Allah. Faqul afala tadhakkarun. Kalau gitu kenapa kalian ini enggak mau mengingat, memahami? Dikatakan pula qul man rabbus samawati sab'i wa rabbil 'arsyil 'adzim. Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Katakan wahai Muhammad, siapakah Rabbnya langit dan yang tujuh, dan siapakah Rabbnya al-Arsyil Azim, Rabbnya al-Arsy al-Azim? Niscaya mereka akan mengatakan Allah atau milik Allah Subhanahu wa taala. Qul afala tattaqun. Kalau begitu mengapa kalian tidak bertakwa? Nah, ini ayat, beberapa ayat digandeng intinya tentang ini loh, keyakinannya orang-orang kufar Quraisy dalam hak Allah masalah rububiyah, mengakui ya, mempersaksikan. Nah, sehingga orang-orang kufar Quraisy itu jangan dibayangkan penyembah batu, penyembah berhala, penyembah pohon, penyembah saja, tidak. Mereka keyakinannya seperti ini. Nah, namun ternyata diperangi oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, taibillahuna. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Dalam ayat-ayat ini juga kita mengetahui bahwa orang-orang kufar Quraisy ini tidak mempermasalahkan sama sekali ayat-ayat asma wa sifat, atau mayoritasnya tentang permasalahan asma wa sifat tidak ada pengingkaran. Nah, ketika dikatakan Rabbul Arsyil Azim, mereka tidak mengatakan arsy itu bagaimana, maksudnya apa. Nah, seperti itu. Makanya ayat tentang, ketika turun ayat tentang sifat Ar-Rahmanul Al-Arsyistawa, tidak dinukilkan sedikit pun bahwa mereka mengingkari istiwanya Allah itu maksudnya la. Enggak ada. Ketika turun ayat tentang yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, mereka enggak mentakwil-takwil ayat-ayat tentang masalah sifat tangan. Enggak ada ceritanya orang-orang kufar Quraisy ketika disebut ayat tangan Allah, mereka mengingkari lah. Dari sisi ini sebuah faedah disebut oleh para ulama. Dari sisi ini, orang-orang kufar Quraisy ini lebih afdal dibandingkan dengan Jahmiyah wal Mu'tazilah yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fikum. Tafadhal. Nah, fadhal akh sahih. Maksudnya bagaimana? Tabarruk. Makanya sahabat ketika perang Hunain, sebagian sahabat yang baru masuk Islam, nah, yang kemudian dikritik oleh barisan Musa'fiqah, para fanatikus Muhammad bin Hadi, ketika Syekh Arafat menyebutkan ini cerita tentang sirah, diintikot, dikritik, wah itu mencela sahabat, loh ini lagi cerita sejarah, seperti itu. Nah, terus kalau enggak cerita gimana? Mau ngomong gimana gitu? Ya apa orang ini heran. Ini mau cerita tentang fulan, biografinya fulan. Ketika masa kecil dia belajar, ketika itu kan gitu ya. Nah, belum hafal Quran, kemudian dalam usia sekian hafal Quran. Masa cerita langsung fulan sudah langsung jadi alim lah kan enggak? Kan cerita seperti itu. Ini tidak paham. Loh, ini cerita tentang sahabat tuh sirahnya seperti ini. Lah, tuh melihat sekarang buku-buku sirah. Ini kan cerita Umar dulu pas zamannya masih kafir membunuh anak perempuan. Wah, ini mencela Umar. Lah ya, terus gimana mau cerita sirah? Nah, maaf ya, bodohnya mereka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini ceritanya para sahabat yang baru masuk Islam, Fathu Makkah, perang Hunain, kemudian bertemu dengan Datu Anwat, sidrah pohon. Melihat, ketika melihat tahu ini pohon Datu Anwat ini dahulu, bukan dahulu, orang-orang musyrikin menggantungkan senjata-senjata mereka agar barokah senjatanya, kan seperti itu. Nah, akhirnya mereka meminta pula. Di sini menunjukkan bahwa mereka pun tabarruk meminta barokah kepada sesembahan-sembahan mereka. Nah, taibillahuna ya ikhwan, banyak-banyak berdoa. Hati kita tidak ada yang tahu. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dahulu banyak berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, karena kalau sudah permasalahan hati ini hilang. Nah, hati kita kalau bagus, sebodoh-bodohnya kita masih cerdas. Namun sepintar-pintarnya kita, wal'ayyadzubillah, kalau sudah diberi titik hitam oleh Allah, mati, semuanya enggak jadi, enggak al-haq atau gimana enggak. Padahal al-haq itu sudah jelas, ya kan? Allah tinggalkan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jelas, lailuha kana hariha. Malamnya itu seperti siang hari, terang jelas. Nah, la yazigu anha illa halik. Memang wal'ayyadzubillah. Sebanyak berdoa ya ikhwan. Fitnah demi fitnah ini menjadi pelajaran bagi kita. Pokoknya kalau sudah tahu al-haq, jangan ditentang, sudah wis. Akui. Sebutkan kalau kita masih lemah imannya, sudah itu aja. Jangan kemudian kekeh dalam pendapat yang keliru, jangan kemudian berusaha mencari pembenaran. Nah, ini orang-orang yang kelasnya ketika sebelum fitnah ini luar biasa. Barakallahu fikum, subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.